Mama nasi bumi berpermadanikan daun-daun kering, mendengarkan alam menyanyikan nyanyian gemesiknya dedaunan diusir angin mengiringi dari dahan kehidupan berterbangan ke bumi jatuh perlahan mengunyah wajahnya sekuning bumi hari ini daun kering dan layu bersimpul di celah-celah bumi berkubur di kaki pohon tetapi jauh tiada ya